Perkenalkan, nama gue Zakia. Pada kesempatan kali ini, gue akan bercerita tentang pengalaman mistis yang pernah gue alami ketika masih duduk di bangku SMP. Saat itu tahun 2011, di mana gue masih duduk di kelas 2 SMP di salah satu SMP negeri di daerah Tangerang. Saat itu gue sedang menjabat sebagai anggota OSIS yang aktif di sekolah. Saat itu sekolah kami masih menggunakan sistem pergantian kelas, di mana kelas akan dibagi menjadi kelas pagi dan kelas siang. Mungkin untuk kalian yang saat SMP-nya sama seperti gue masih di tahun 2011-an, kalian akan tahu kalau kelas pagi itu biasanya dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang, dan kelas siang biasanya dimulai dari jam 1 hingga jam 5 sore. Maka dengan itu di OSIS juga kami menerapkan sistem shift untuk jaga ruang OSIS. Kebetulan saat itu gue mendapatkan kelas pagi, otomatis gue diberikan shift untuk jaga sore. Biasanya gue akan ditemani oleh 5 orang anggota OSIS lainnya. Pengalaman horor ini dimulai ketika pada sore hari seluruh anggota OSIS berkumpul di ruang OSIS untuk mengadakan rapat. Ruang OSIS kami sebenarnya cukup luas dan berbentuk persegi panjang, namun terasa sempit karena adanya sekat di tengah ruangan yang membuat ruangan ini terbagi jadi bagian dalam dan bagian depan. Di bagian depan terdapat 2 sofa tua yang sudah lumayan usang dan meja panjang. Biasanya ruangan depan itu kami gunakan untuk menyambut tamu dari OSIS dari sekolah lain, dan sedangkan bagian dalam itu ada lemari-lemari buku, lemari penghargaan, dan lain-lain. Biasanya kami kalau mengadakan rapat, kita lebih sering ngumpul di ruang dalam ruang OSIS karena di situ lebih luas dibandingkan bagian depan. Ruang OSIS kami ini agak sumpek, juga lumayan gelap karena hanya ada satu lampu yang menerangi ruangan. Ditambah lagi gak ada jendela di ruang OSIS ini. Saat itu kami mengadakan rapat tepat di ruang dalam. Semua anggota membentuk lingkaran dan saling bersandar ke tembok. Tapi tidak dengan gue. Kebetulan saat itu gue duduk di depan lemari buku yang membuat gue sulit buat merasa nyaman untuk bersandar. Jadi saat itu ruangan ramai sekali. Ruangan itu bising karena adanya perdebatan antar anggota. Dan gue lupa saat itu kita lagi ngomongin apa. Pokoknya saat rapat itu kita benar-benar rame banget, lebih rame daripada rapat-rapat sebelumnya. Dan ketika sedang berisik-berisiknya, tiba-tiba terdengar suara tok, tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari tembok dari arah sebelah kiri. Kita semua langsung diam, dan seketika itu ruangan langsung hening dan kita semua nengok ke tembok itu. Ya, awalnya kita kaget, namun biasalah ya, temen-temen gue yang laki-laki merasa itu cuma candaan, mungkin ada siapa yang ngetok-ngetok dari arah kiri. Dan hasil salah satu dari teman gue itu, dia ngebalas ketokannya, tok tok, dan Mereka ketawa. Dan tiba-tiba tok tok. Ada suara balasan lagi dari arah ruangan sebelah kiri. Dan kita mulai curiga. Siapa yang ngetok dari tembok sebelah kiri? Bukannya di sebelah itu gudang olahraga ya? Kita pun mulai berasumsi, jangan-jangan ada yang kekunci di gudang. Yaudah yuk, kita coba cek aja. Akhirnya kita sama-sama keluar dan periksa ke gudang. Tapi ternyata pintu gudang kekunci rapat. Dan memang gudang itu selalu dikunci dan hanya bisa dibuka oleh guru olahraga. Jadi ya, kita gak bisa ngebuka itu untuk ngecek siapa yang ada di dalam. Oke lah, akhirnya kita ketok-ketok dari luar. Ada orang ya di dalam, kata temen gue yang tadi ngebalas ketukan itu. Terus kita jadi ikutan, gue juga ikutan ngetok dan nanya, siapa sih di dalam? Ayo, lo kekunci ya? Terus berapa kali pun kita ngetok dan manggil, tapi gak ada jawaban dari dalam gudang. Akhirnya kita balik lagi ke ruang OSIS dengan perasaan agak takut gitu. Semua balik lagi, semua kembali duduk, dan ketika rapat mau dimulai lagi, tiba-tiba terdengar suara tangisan wanita dari dalam lemari buku yang ada di belakang gue. Semua lari tunggang langgang ke arah luar. Saking kagetnya sampai-sampai kita himpit-himpitan saat melewati skat dan pintu. Sampai saat itu temen gue ada yang kejepit. Karena kita dulu-duluan keluar gitu. Ya siapa sih yang gak takut ketika dengar suara itu dia. Semua saling, ketika di luar tuh semua saling tatap. Semua diam, semua saling tatap. Apa-apaan tuh tadi? Temen gue mulai banyak yang ketakutan. Gak tahu ih, bukan gue doang kan yang dengar. Temen gue mulai yang lain mulai saling nanya-nanya ke yang lain kan. Lo ya tadi. Enggak, bukan gue. Gue juga dengar, itu bukan gue. Ini ya, kita saling tatapan dan kita bingung banget. Tiba-tiba ketika kita lagi hening, suara ketukan dari tembok gudang olahraga mulai terdengar lagi dari dalam ruang OSIS. Dan di situ wakil ketua OSIS gue namanya Dika, dia itu yang paling berani di antara kita. Dia bilang, "Ah, gila ini. Ini yang ngetok-ngetok pasti anaknya penjaga sekolah nih." Karena kebetulan di belakang ruang gedung olahraga itu memang rumahnya penjaga sekolah. Rumahnya OB di sekolah kita. Coba deh. Ya udah deh, kita coba cek yuk, tanya. Ya udah, akhirnya kita bareng-bareng ke rumah itu. Rumahnya kecil, ada di belakang, nempel sama belakang gedung. Di belakang gudang olahraga. Dan ketika kita samperin, kita ketok-ketok rumahnya, gak ada jawaban dari dalam rumah. "Assalamualaikum, permisi pak." Tapi gak ada yang jawab. Tiba-tiba ada si istri penjaga sekolah itu, dia keluar dari toilet laki-laki. Dia habis bersihin toilet laki-laki yang ada di pojokan lapangan. Kebetulan emang ruangan kami tuh ruangan gudang olahraga dan ruang OSIS tuh lumayan agak pojok deh, pojokan lapangan gitu. Dari situ ibunya nanya, "Kenapa ya nyari bapak?" katanya. Lalu dijawab oleh Dika, "Ini bu, bapak ada di rumah gak ya? Dari tadi ada yang ngetok-ngetok di ruang OSIS," katanya. Terus ibu jawab, "Bapak lagi gak di rumah," katanya. "Oh, mungkin anaknya ya bu, yang ngetok-ngetok dari tadi." Dan ibunya pun heran. Ini juga jawab, "Enggak, si Ade juga lagi sekolah," katanya. "Terus di dalam rumah ada siapa bu?" "Enggak kok, enggak ada siapa-siapa," kata ibunya. "Saya juga dari tadi di luar lagi bersihin toilet laki-laki." Di situ kita langsung diem, kita saling tatap, kita hening banget, dan perasaan gue juga agak, aduh, gimana nih, masa sih beneran gitu. Akhirnya si Dika ini, karena jiwa beraninya itu, dia minjam kunci dari guru olahraga, dan kita mau buktiin siapa sih di ruang olahraga nih yang ngetok-ngetok dari tadi. Akhirnya ketika kita dapat kuncinya, kita buka, gak ada orang sama sekali di situ. Dan ya udah, akhirnya sore itu rapat kita bubarkan, rapat kita sudahi karena adanya hal-hal yang tidak mengenakan. Esok harinya kami bertemu dengan pembina PMR di sekolah kami. Dimana ternyata pembina PMR kami itu bisa melihat dan bisa berinteraksi dengan mereka yang tak kasat mata. Di situ kita mulai cerita, "Kak, kemarin ada kejadian gini-gini di ruang OSIS." Si kakak pembina kami itu hanya tertawa. Dia bilang, "Iya, emang ada kok," katanya. "Ih, kok bisa sih," gitu kan. Akhirnya kita juga bertanya-tanya, "Kenapa kok bisa gitu?" "Emang sih ruang OSIS itu rada gelap dan sumpek. Jadi mereka tuh mungkin suka sama tempat seperti itu." Dan akhirnya pembina kami cerita, jadi saat itu waktu dulu banget angkatan, aku nggak tahu, aku lupa, dia cerita saat itu ada perempuan yang hamil di luar nikah dan bunuh diri di toilet laki-laki SMP kami. Jadi wanita itu katanya hamil di luar nikah, lalu karena laki-lakinya tidak mau tanggung jawab, dia jadi bunuh diri di toilet laki-laki di sekolah kami. Dan kami bertanya-tanya, kan bunuh dirinya di ruang, di toilet laki-laki, bukan di ruang OSIS, kenapa diganggunya tuh selalu di ruang OSIS gitu. Si kakak ini cerita, jadi ternyata dulu sekolah kami itu di bagian ruang OSIS, sebelum dulu itu, sebelum sekarang menjadi ruang OSIS, jadi dulunya itu adalah toilet laki-laki. Di situ kita langsung yang, masa sih, pantesan gitu. Karena di ruangan kami itu di temboknya ada seperti bolongan-bolongan bekas keran air yang berjejer, dan kita benar-benar gak nyangka kalau ternyata dulu itu toilet laki-laki. What? saat itu kita semua saling tatap dan wah gila. Rasanya tuh kita ngelihat ruang OSIS sudah nggak bisa sama lagi kayak dulu. Terus karena cerita ini akhirnya beberapa teman gue yang pernah ngalamin kejadian horor sebelumnya, mereka cerita katanya dulu ketika ada yang pingsan dan dibawa ke ruang OSIS, katanya dia hampir kejang-kejang karena melihat sesuatu. Dan katanya juga anak-anak OSIS yang shift sore itu mereka misal kayak perempuan-perempuan kan, kita banyaknya itu perempuan, jadi teman-teman gue yang nggak pakai kerudung yang rambutnya panjang-panjang itu, mereka tuh ngerasa kalau mereka lagi berlatih tuh kayak ada yang mainin rambut mereka di atas gitu, kayak ada yang mainin rambut mereka dari atas. Dan saat itu kebetulan gue juga belum pakai kerudung dan gue juga, oh iya gue juga kok, gue ngerasa gitu, gue bilang gitu. Iya gue juga pernah, gue sering kok ngerasa kayak ada yang mainin rambut gue, tapi gue ngerasanya mungkin ya gue nggak peduli gitu kan. Tapi temen-temen gue banyak yang ngerasa itu aneh. Dan ketika pembina gue ngejelasin yang mainin rambut kita itu adalah anak-anaknya dia yang bunuh diri di toilet laki-laki sekolah kita. Jadi sebenarnya OSIS itu bukan satu-satunya tempat yang mistis di sekolahan gue. Sebenarnya gue rasa seluruh bagian sekolah gue itu horor sih. Jadi sebenarnya tuh sekolah gue deket banget sama danau di danau yang terkenal di daerah Cipondo. Dan danau itu terkenal dengan buaya putihnya. Dan sekolah gue juga masih deket sama sawah dan pohon-pohon gede. Dan beberapa bangunan di sekolah gue juga masih bangunan tua. Kejadian lagi saat itu pertama kalinya gue ngelihat sosok hantu yang sebenarnya itu saat gue lagi persami. Jadi waktu itu gue persami di sekolah, kita semua tidur di ruangan-ruangan kelas. Saat itu kita dibangunin jam tepat jam 2 pagi untuk mengadakan jurit malam. Dan kita itu jurit malam sampai jam 4 pagi kalau tidak salah. Jadi selama jurit malam itu gue gak ngerasa aneh, walaupun beberapa teman gue bilang gue ngeliat ini, gue ngeliat itu, tapi gue gak ngerasa ada yang aneh sih selama jurit malam. Gue padahal ke kuburan, ke sawah-sawah, ke tempat rawa-rawa, itu gue ngerasa biasa aja. Tapi ketika kita kembali lagi ke sekolah, kita disuruh baris waktu itu tepat jam 4 atau tepat jam 4 sebelum azan subuh. Temen gue ada yang bilang katanya di menara dekat sekolah kita itu pernah ada yang bunuh diri di situ. Terus ya gue dengan cueknya bilang, apaan sih, lebay banget, ya gue gak percaya lah gitu. Dan setelah dia cerita itu Gue iseng-iseng ngeliat ke menaranya. Karena kan gelap banget ya, dan menaranya itu tinggi dan ada lampu-lampunya gitu, jadi eye catching banget. Jadi gue ngeliatin ke situ selama kita masih baris. Pas gue ngeliatin, ya gue kepikiran kayak itu orang bunuh dirinya gimana? Itu kan menaranya tinggi banget gitu. Dan ketika gue lagi menelusuri menara itu, tiba-tiba saat mata gue pas banget sampai puncaknya, gue ngelihat sesuatu berdiri di situ. Sesuatu berwarna putih dan diikat. Pertama gue berpikir itu, ah mungkin itu bola-bola yang ada di atas menara. Tapi ketika gue coba untuk fokus, bola-bolanya kok warnanya rada kusam, agak coklat gitu ya. Gue ngeliatin terus, gue ngeliatin itu terus. Itu pembina gue lagi keliling, lagi ngomel-ngomelin kita sebenarnya. Tapi gue gak peduli dengan pembina gue. Gue cuma ngeliatin itu terus, kayak mikir, itu apa? Kelihatannya kayak orang, kelihatannya tuh kayak orang lagi pakai kain putih dari atas sampai dari atas kepala sampai kaki, dan orang itu diikat. Ya sebut aja itu pocong. Dan tapi pocongnya nggak madep ke gue, itu dia itu madep kayak madep jauh gitu ke arah mana ya, pokoknya ke arah luar sana deh. Pokoknya dia nggak madep gue. Gue ngeliatnya tuh kayak orang lagi nyari-nyari sesuatu. Tapi ya, what? Masa sih? Gue gak percaya kan. Ah, gue bisa pocong sih. Enggak, cuma ilusi gue doang gitu kan. Halusinasi gue doang. Dan untuk meyakinkan diri gue sendiri, gue coba nanya ke temen gue yang tadi cerita. Eh, itu lo liat gak di atas menara apaan? Gue bilang gitu ke dia. Terus dia, dan temen gue ini gak tau kenapa dia udah ketakutan duluan. Apaan sih, lu jangan nakutin gue, kata dia. Enggak, coba lu lihat dulu di atas menara tuh apaan. Masa gue ngelihat sesuatu. Terus pas dia lihat, enggak ada apa-apa, kata dia. Itu yang warna putih, dia bilang. Ih, lu jangan nakutin gue, itu enggak ada warna putih, kata dia. Ih, beneran itu warna putih, kayak bola-bola gitu di atas menara. Enggak ada, itu menaranya warna merah, kata dia. Itu warna putih. Dan di situ gue kayak ribut lah sama dia. Itu gak ada, supaya lo nakutin gue, kata dia gitu. Ya gue coba nanya lagi ke teman gue yang lain, dan bilang dan nanyain hal yang sama. Lo lihat gak itu apa di atas? Mana sih di atas mana, kata dia. Itu yang bulat-bulat, yang kayak bola-bola gitu. Gue bilangnya bola-bola karena emang bentuknya kayak lontong gitu kan. Kata dia, enggak ada apa-apa, katanya. Itu yang warna putih-putih yang lagi berdiri. Mana sih, itu tuh cuma ada puncak menaranya doang warna merah, kata dia. Ih, demi apa, kok gak ada yang lihat gitu kan. Dan saat itu pengen banget gue foto yang ada di atas menara itu. Tapi gue baru ingat, jadi HP gue waktu itu masih disita karena lagi persami. Dan ya udah, oh iya kali pocong gitu. Oh ya udah, gue cuma sebatas ya udah gitu kan, gak kepikiran gitu, gak mikirin hal lain lagi. Dan setelah itu azan subuh. Ketika azan subuh berkumandang, kita disuruh duduk. Kita disuruh duduk semua, tapi masih di lapangan. Dan ketika gue ngeliat ke atas menara itu, gak ada. Si lontong warna putih itu udah gak ada. udah nggak di situ, dan gue ngeliat juga cuma puncak menara doang warna merah. Di situ gue baru sadar dan gue baru nerima kalau yang gue lihat itu ya beneran pocong. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang enak. Selamat beraktivitas kembali.